بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد نعم إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita masuk di bab yang keempat dari kitab An-Nawafil, dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Setelah kita menyelesaikan bab yang ketiga, Targhib fi Shalat qabla Dhuhri wa Ba'daha, anjuran salat sebelum duhur dan setelahnya, 4 rakaat sebelum duhur dan juga setelah duhur. Sekarang di bab yang keempat, sholat rawatib berikutnya atau sholat-sholat sunnah berikutnya, ini qoblal asr. Baik, kelas 3. Kunci. قال المؤلف رحمه الله الترغيب في الصلاة قبل العصر ترغيب tentang salat sebelum asar. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رحم الله ini doa semoga Allah memberikan rahmat imra'an kepada seorang shalla qabla al-'asri yang dia salat sebelum salat asar arba'an 4 rakaat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah, ini terkait dengan sholat sunnah qabla al-asr. Riwayat dari Ibnu Umar yang beliau pernah meriwayatkan dari hadis yang sudah kita lewati, ketika beliau sudah dilewati belum hadisnya, ketika beliau meriwayatkan salat-salat rawatib yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat dalam sehari semalam. Nah, ini sama dari Ibnu Umar Ketika beliau menyebutkan sholat-sholat yang dijalankan Rasul dalam sehari semalam, beliau tidak menyebutkan qoblal asr. Beliau tidak menyebutkan qoblal asr. Di sini baik disebutkan qoblal asr arba'an. Nah, sehingga ada yang menyebutkan bahwasanya sholat 4 rakaat sebelum asar ini mustahabbah, walaisat biratibah, tapi bukan sholat rawatib. Sholat sunnah, tapi dia bukan sholat rawatib. Karena Rasulullah SAW beliau tidak merutinkan menjalankan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Nah, jadi di sini beliau memberikan doa kepada orang-orang yang menjalankan sholat 4 rakaat sebelum asar sebagai targhib, ya, targhib ucapan beliau, ya, anjuran beliau, dan tidak dijadikan sebagai sholat sunnah rawatib. Tidak dijadikan sebagai sholat sunnah rawatib. Dalilnya tidak disebutkan oleh Ibnu Umar ketika beliau menyebutkan sholat-sholat Rasulullah yang dikerjakan sehari semalam. Qoblal asr tidak disebutkan. Nah, jadi qoblal asr di situ tidak disebutkan. Baik, sehingga ini termasuk sholat sunnah, tapi dia bukan sholat rawatib. Kalau rawatib itu dijalankan rutin. Kalau sholat sunnah tidak dijalankan rutin. Baik, arba'an qoblal asri arba'an, 4 rakaat sebelum asar. Baik. Kemudian 4 rakaat ini berapa kali salam? Apakah 2 kali salam atau sekali salam? Sebagian pendapat para ulama ada yang menyebutkan 2 kali salam. Karena sholat sholatul lail wa fi riwayatin wan nahar masna masna, sholat malam dan juga sholat siang, ya, dan sebuah riwayat masna masna, itu 2 rakaat 2 rakaat. Baik. Kemudian sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Majah juga At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah dari Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla asri 4 rakaat. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat. Sholat sebelum asar 4 rakaat, perbuatan, ya, yang kita baca di sini. Nah, itu ucapan Rasulullah rahimahullah imra'an, itu kaulnya Rasulullah. Dari Ali bin Abi Thalib ini perbuatan Rasulullah, fi'ilnya Rasulullah. Rasulullah pernah sholat 4 rakaat sebelum asar. Yumsilu bainahunna bitaslim, yang dipisah keduanya, kedua rakaat itu, bitaslim salam alal malaikatil muqarrabin, kepada para malaikat yang dekat dengan Allah, wa man tabi'ahu minal muslimin wal mu'minin, dan orang-orang mengikuti mereka di kalangan muslimin wal mu'minin. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, salat yang dipisah dengan taslim alal malaikah. Salat yang Naam, dipisah dengan salam kepada malaikat. Hadis ini hadisnya sama, tetapi difahami berbeda. Ada yang memahami hadis ini menunjukkan sholatnya dua rakaat salam, karena dipisah bainahunna, dua rakaat dipisah dengan dua rakaat setelahnya. Pendapat yang lainnya, hadis itu menunjukkan itu sekali salam, karena dipisahnya bitaslim alal malaikat, salam kepada malaikat. Ini bisa diambilkan. Hai. Jam. Baik. Hadis yang saya sampaikan tadi yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Disebutkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Dipisah dengan salam kepada malaikat mukarrabin dan juga orang-orang mengikuti mereka minal muslim wal mu'minin. Nah, sebagian ulama dengan hadis itu berpendapat 4 rakaat sebelum asar itu 2 rakaat salam dengan hadis itu. Sebagian berpendapat dengan hadis yang sama 4 rakaat sebelum asar itu dengan sekali salam. Baik. Sekarang Irzam. Coba dibaca doa ketika tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Baik. Tahiyat, ya, itu tahiyat namanya. Itu nama doa tahiyat. Naam. Jadi kalau setelah itu tinggal disebut tahiyat sampai itu. Sampai selawat. Baik. Ketika doa tahiyat tadi yang dibaca. Di situ ada salam enggak kepada malaikat dan kepada yang mengikutinya? Dari lafaz itu. Dari lafaz tahiyat. Ada enggak salam kepada malaikat, kepada muslimin wal mu'minin yang dengar tadi bacaannya dan yang sudah hafal, di lafaz tahiyat ada enggak salam ya kepada malaikat dan kepada mu'min wal muslimin wal mu'minin? Ada? Dalam tahiyat ada salam kepada siapa? Yang pertama, assalamu. Salam kepada siapa? Yang pertama. Lalu tahiyat masuk enggak hafal kabeh. Lalu tahiyat. Tadi sudah dibacakan. Ada salam kepada siapa di situ? Masuk lagi. Kepada apa lafadznya? Lafadz tahiyat tadi yang dibaca di situ ada salam kepada siapa? Mutur salam, Nabi. Lafadznya assalamualaikum. Baik, satu. Salam kepada Nabi. Terus ada salam kepada siapa lagi? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Terus wala mudillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba-hamba yang soleh itu? Siapa kira-kira? Masuk di dalamnya malaikat? masuk malaikat di situ. Ya. Mukminin muslimin masuk di situ. Nah, maka di sini hadisnya disebutkan bitaslim alal malaikal muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslim wal mu'minin. Di situ dipisah dengan salam. Salam kepada malaikat. Inilah yang kemudian Al-Albani rahimahullah menguatkan hadis ini, menunjukkan 4 rakaat sebelum salam, sebelum asar itu sekali salam. Dipisahnya itu bitaslim alal malaika, bukan salam dari sholat, bukan. Salam kepada para malaikat. Lafaz tadi lafaz yang dibacakan kan tahiyat itu ada salam. Salam kepada nabi, salam kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Sehingga setiap kita membaca sholawat, kita itu mengucapkan salam, berdoa keselamatan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Masuk di situ para ulama, masuk di situ para malaikat. Ya, semua hamba Allah yang soleh kita doakan dalam setiap nam tahiyat kita. Baik, sehingga hadis yang tadi kita sebutkan menunjukkan sholat 4 rakaat qoblal asr itu ya, dengan sekali salam. Ada tahiyat awal tapi tidak salam. Nah, langsung berdiri baik dengan sekali salam 4 rakaat. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Ini satu pendapat ya. Ini pendapat yang dikatakan Al-Albani rahimahullah. Nah, pendapat yang lainnya dengan hadis yang sama berpendapat, itu kan dijelaskan dipisah dengan bitaslim. Berarti dua rakaat salam, dua rakaat salam. Ya. Dua rakaat salam, dua rakaat salam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat bukan kasus ini, beliau berpendapat sholat malam dan sholat siang itu dua rakaat, dua rakaat. Ya, dua rakaat, dua rakaat. Baik. Sehingga yang mau sholat dua rakaat salam, baik. Ada ulama yang berpendapat demikian, yang mau langsung empat rakaat dengan sekali salam, maaf. Dan itu ada pendapat yang demikian. Baik. Jadi terkadang dengan dalil yang sama tapi pemahaman yang berbeda. Nah, ikhtilaful afham. Berbeda dalam pemahaman dengan dalil yang sama. Jadi, contoh misalnya ketika tahiyat disebutkan Rasulullah yuharriku ya, beliau menggerakkan jarinya yad'u biha ketika tasyahud, beliau menggerakkan jarinya, jari telunjuknya yad'u biha, berdoa dengannya. Nah, hadisnya sama tapi ikhtilaf dalam memahami. Sebagian berpemahaman bahwasanya berarti isyarat itu ya, apakah itu tahrik maupun hanya isyarat itu sampai akhir, sampai akhir sholat. Kenapa? Karena doa itu kan di ujungnya, doa itu kan sebelum salam itu ada doanya itu. Nah, berarti isyarat itu ketika enam tahiyat sampai akhir, karena ada doa di paling akhir. Pendapat yang kedua, isyarat atau tahrik itu ketika doa. Ya, ketika doa. Nah, at-tahiyatu lillah wassalawat wa thayyibat. Nah, itu semua bukan lafaz doa. Ya. Baru kalau kemudian doa, baru kemudian isyarat atau digerakkan. Jadi hanya ketika ada lafaz yang berisi kandungan doa, baru kemudian isyarat. Baik, itu diantara contoh dalil yang sama, tapi cara memahaminya berbeda. Baik. Juga misalnya kasusnya Abu Bakar. Ketika beliau lari-lari agar mendapatkan rukuk ya. Imam rukuk belum sampai shaf, imam rukuk, maka beliau rukuk kemudian jalan. Nah, sambil rukuk kemudian maju ke depan masuk ke shaf. Ya. Maka Rasulullah SAW setelah sholat beliau menyebutkan la ta'ud, ya. Jangan kamu ulangi. Nah. Baik. Hadis yang sama tapi berbeda pemahaman karena lafaz terakhirnya. Ya. Lafaz terakhir itu maknanya jangan kamu ulangi atau jangan kamu anggap. Ya. Jangan kamu ulangi lari-lari masuk ke shaf untuk ngejar rukuknya imam agar dapat rakaat itu. Atau maknanya jangan kamu anggap rakaat itu sehingga kamu enggak dapat rakaat itu. Dalilnya sama, tapi hasil fikihnya berbeda. Satu pendapat menyatakan ketika menjumpai imam itu rukuk, dia dapat rakaatnya. Ya. Rasul ngomong itu jangan kamu ulangi kayak gitu, jangan lari-lari. Ya, biasa aja. Ya. Ketika masuk ke dalam shaf. Ada yang menyatakan jangan kamu anggap rakaat itu, kamu enggak dapat rakaat itu. Ya. Jangan kamu anggap dengan huruf yang sama, cara pemahaman yang berbeda. Nah, ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah, ini contohnya. Baik, ini diantara contoh hadis yang sama tapi pemahaman yang berbeda. Dan sering kita sebutkan seorang alim ketika baca satu hadis bisa mengeluarkan 40 faedah dari satu hadis. Ada alim yang lainnya hanya bisa mengeluarkan 2 faedah. Berbeda-beda tingkat keilmuan. Ada mungkin bahkan tidak bisa ngambil faedah sama sekali dari hadis. Ya. Dikasih pemahaman yang bertingkat-tingkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga hadis ini menunjukkan ada sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Ya. Sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, tapi bukan sholat rawatib. Kalau bukan sholat rawatib berarti tidak dijalankan rutin. Ya. 4 rakaat bisa sekali salam 4 rakaat. Atau mungkin 2 kali salam. Maaf. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Mas Luhi. Ikra. Hadis yang tadi dibaca itu. Yang pertama. Hadis yang pertama tadi. Terjemahan. Rahimallah imro'an. Tadi sudah berkali-kali diulangi. Gak ditulis tadi terjemahnya. Hah? Gak diurat-urat bukunya. Baik. Atur. Terjem. Baik, rahimahullah imra'an. Di makna doa Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Baik. Istamir. Mas lagi. Atur. Berikutnya. Ikra. طيب قال الترغيب في الصلاة بين المغرب والعشاء ترغيب anjuran salat antara maghrib dan isya antara maghrib dan isya wa an Anas radhiyallahu anhu dari Anas radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala tentang firman Allah Ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16 tatajafa maknanya jauh ya, menjauhkan junubuhum pinggang-pinggang mereka anil madaji dari tempat tidur ini sifatnya hamba-hamba Allah yang beriman yang mereka kalau malam tidak full dipenuhi malamnya dengan tidur. Mereka tinggalkan kasur-kasur mereka yang empuk itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk berjumpa dengan zat yang dia cintai. Kata Jafa junubu manil madaji. Sehingga disebutkan sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah kemudian tahu kekasihnya itu datang di sepertiga malam yang terakhir tapi tidak dia sambut. Kalau orang cinta kepada seorang itu akan disambut kedatangannya, tidak mungkin dinjarno dibiarkan. Tapi mengherankan orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan yang dia cintai ketika datang dibiarkan, tidak disambut, ya. Bahkan ditinggal turu. Ya. Kira-kira betul nggak pengakuan dia cinta kepada Fulan? Dia ngaku saya cinta kepada Fulan. Fulan datang bertamu ditinggal turu misalnya. Apakah betul? Oh, betul orang ini cinta kepada Fulan. Pasti akan dipertanyakan. Ini apa ucapannya dusta. Parlinte kata orang Ambon. Enggak cocok ini ucapannya. Masa ngaku cinta kepada Fulan datang kok malah ditinggal, ya, enggak disambut. Dia menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan turun ke langit dunia seperti ke malam yang terakhir memberikan penawar yang luar biasa besarnya. Barang siapa yang meminta kepadaku aku akan kabulkan. Tapi ditinggal turu. Makanya disebutkan apakah mungkin benar kecintaannya. Sehingga yang menjadi ibrah itu bukan kita cinta kepada Allah. Bukan kita cinta kepada Rasul, tapi yang istimewa ketika Allah dan Rasul cinta kepada kita. Ya. Maka itulah ketika Rasulullah SAW akan memberikan rayah, bendera perang, ya, kepada seorang yang orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul cinta kepada dia. Memiliki dua sifat istimewa. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan yang lebih penting, Allah dan Rasul cinta kepada dia. Ini bendera ini akan aku berikan kepada orang itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab menyatakan, saya tidak pernah punya keinginan mendapatkan jabatan kecuali malam itu. Ya. Pengen dikasih jabatan pemegang bendera perang. Kenapa? Karena yang dikasih bendera itu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu alasannya. Ternyata bendera diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, baik. Ini ikhwan fillah azani wa a'azzakumullah. Ketika menafsirkan ayat ini, orang-orang yang meninggalkan tempat tidurnya untuk bermunajat kepada Allah, nazalat fintidari sholah, ini turun tentang menunggu sholat, allati tud'a al-atamah, yang disebut dengan al-atamah, sholat yang dinamakan dengan sholat al-atamah. Sholat apa itu? Sholat isya. Namanya itu sholat al-atamah, atamah dan sholat isya. Ya. Tapi yang masyhur itu sholat isya. Kayak akikah dengan nasikah. Bahasa yang benar itu nasikah, bukan akikah, nasikah. Tapi yang masyhur itu akikah. Ya. Kayak ini, kayak isya dengan atamah. Kita sering menggunakan isya. Nah, disebut sholat atamah. Baik. Ayat ini turun terkait tentang orang yang menunggu sholat, nah, sholat maghrib, menunggu sholat isya. Mereka jalankan sholat-sholat sunnah. Mereka menjalankan sholat-sholat sunnah. Nah, baik. Ini khan fidina azani wa azakumullah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih gharib. Wa Abu Dawud illa annahu qal. Dan juga Abu Dawud, kecuali beliau menyatakan, kanu yatafayyadun, disebutkan di foto nomor 1 itu, yatanaffalun. Baik, mereka menjalankan sholat-sholat sunnah tanafal. Mereka menjalankan sholat-sholat sunnah ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Yusalluna, mereka sholat. Wa kan al-Hasan, al-Hasan al-Basri, yaqulu qiyamul lail, itu adalah qiyamul lail, ya, itu adalah qiyamul lail. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Riwayat sholat setelah maghrib sampai isya, riwayat yang sahih yang telah kita lewati nanti bab pertama kitab Nawafil itu, ya, disebutkan tentang dua rakaat, rakaataini ba'dal maghrib, ya, rakaataini ba'dal maghrib. Naam. Dan ada riwayat-riwayat yang lainnya, ada riwayat-riwayat yang lainnya, sholat-sholat yang dijalankan antara maghrib sampai isya, nunggu sholat isya. Ya. Di situ tidak ada batasan rokaatnya. Nah, jadi tidak ada batasan rokaatnya. Jadi banyak sholat-sholat di, nah, di bab ini, ya, ini kan yang sahih. Kalau yang di lengkapnya itu disebutkan riwayat-riwayat sholat-sholat sunnah antara maghrib dan isya. Tapi hadis-hadisnya dhaif, ya. hadis-hadisnya dhaif. Naam. Jadi hadis-hadis yang dhaif antara maghrib dengan isya itu disebutkan beberapa rakaat, tapi Imam Syaukani rahimahullah belum menyebutkan hadis-hadis tentang itu dhaif. Nah, di antaranya ini yang disebutkan dalam Targhib ya, yang kitab aslinya itu di nomor hadis 864. Disebutkan di situ dari Ammar bin Yasir, qala ra'aitu Ammar, dari Muhammad bin Ammar bin Yasir, ra'aitu Ammar bin Yasir yusalli ba'dal maghrib 6 rakaat. 6 rakaat. Nah. Ammar bin Yasir salat ba'dal maghrib 6 rakaat. Wa qala ra'aitu habibi, aku melihat habibi, kekasihku, yakni Rasulullah, yusalli ba'dal maghrib 6 rakaat. Salat ba'dal maghrib 6 rakaat. Wa qala, kata Rasulullah, man shalla ba'dal maghrib 6 rakaat, barang siapa yang salat maghrib, salat setelah maghrib 6 rakaat, ghufrat lahu dzunubuh, diampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mislu zabadil bahri, meskipun seperti buih di lautan. Ya. Hadisnya dhaif. Baik. Jadi salat ba'dal ba'dal maghrib itu yang sahih 2 rakaat. Ya. Yang sahih 2 rakaat. Tapi banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang menjalankan salat salat sunnah bainal maghrib wal isya. Maka dalam judulnya di fintidor, fintidor salat. Untuk nunggu salat isya itu salat tanpa batas, 2 rakaat salat, 2 rakaat salat, 2 rakaat salat terus tanpa batas. Nah, itu dijalankan oleh beberapa sahabat ya, dan juga tabi'in. Baik. Wa qala, hadis yang terakhir di situ, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa shallaitu ba'al maghrib, aku salat bersama beliau salat maghrib. Fa shalla ila al-isya, lalu beliau salat sampai isya, salat sunnah sampai isya. Ya. Rawahu Nasa'i bi isnadin jayyid. Naam. Sehingga Syaukani rahimahullah memberikan penjelasan ya, hadis-hadisnya dhaif ya, tetapi banyak para sahabat yang mengamalkan, juga para tabi'in. Naam. Salat sunnah ba'dal maghrib sampai isya. Ya, sampai isya. Baik. Sehingga sebagai pendapat para ulama, kalau hadis-hadis yang terkait dengan fadha'il amal ya, hadis yang menyebutkan siapa yang beramal demikian, fadilahnya demikian ya, itu boleh diamalkan meskipun dhaif. Nah, ini sebagian pendapat ya, di antara Imam Nawawi rahimahullah. Tapi yang jelas di situ ada kriteria dhaifnya yang model bagaimana ya, bukan dhaif yang sangat ya. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Naam. Baik, salat ba'dal maghrib sampai isya ya. Ini di hadis yang terakhir disebutkan fa shalla ilal isya, Rasul salat sampai isya, salat sunnah. Salat sunnah sampai isya. Baik, riwayat yang ada yang sahih 2 rakaat. Ini juga sahih hadisnya yang terakhir ini dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat dari maghrib sampai isya. Naam. Tidak disebutkan berapa rakaatnya. Baik. Ini ikhwan fillah azani wa azakumullah. Naam. Sekarang sholat ba'da isya. Baik, ikra. Harus. Baik. At-targhib fi shalat ba'da isya fi al-bab ahadits. Dalam bab ini banyak hadisnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla al-isya. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau jika selesai salat isya wa raja ila baitihi, kemudian beliau pulang ke rumahnya, shalla arba rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat. Selesai sholat isya, beliau pulang. Beliau sholat di rumah 4 rakaat. Baik. Hadis yang sebelumnya kita baca 2 rakaat ba'da isya. Di sini disebutkan adraptu an dzikriha, aku berpaling dari menyebutkannya, menyebutkannya di sini, li annaha laysat min syarti kitabina, karena di sini bukan termasuk syarat dari kitab kami. Nah, jadi syarat kitab yang hadis yang dimasukkan di sini oleh mu'alif itu syaratnya targhib dari qaul, ya, dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan perbuatan, ya, maka tidak disebutkan di sini. Ini keluar dari syarat, keluar dari syarat yang dipersyaratkan untuk kitab ini. Anna laisa fiha targhibun 'alayya min qaulihi. Di fil nomor 2 itu. Maksudnya tidak ada di situ targhib, anjuran untuk menjalankan perbuatan itu dari ucapan beliau. Wa innama hiya min fi'lihi faqat. Dia hanya perbuatan Rasul saja. Jadi tidak masuk persyaratan kitab ini. Jadi kitab ini syaratnya adalah targhib, anjuran dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Khana bidina azani wa a'azakumullah, setelahnya nanti kita akan membahas tentang salat witir, ya, yang tadi kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Naam. Khan bidina azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah. Pemerintah kemarin sudah mengadakan ru'yatul hilal Dzulhijjah, ya. Karena sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatih, ya. Al hadis, puasalah kalian ketika melihatnya, ya. Berarti untuk mengawali bulan itu dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Alhamdulillah itu sudah dijalankan oleh penguasa kita, alhamdulillah, menjalankan syariat ru'yatul hilal. Dan tidak terlihat hilal di Indonesia, sehingga penguasa menetapkan Dzulqa'dah 30 hari sebagaimana Malaysia, ya, dan mungkin negara-negara tetangga. Nah, kalau di kalender, di kalender tanggal merahnya tanggal berapa? Hari tanggal berapa? Ya, hari rayanya besok itu tanggal berapa? Di kalender. Tanggal 10. Sama. Tanggal 10 itu hari apa? Hari Minggu. Betul ya berarti. Enggak, maksudnya di kalender kan ada tanggal merahnya itu. Di kalender? Kalendernya berbeda berarti. Kalender, enggak, yang saya tanyakan di kalendernya. Tanggal 9, berarti Sabtu merahnya itu. Baik. Jadi penguasa menetapkan hari rayanya itu tanggal 10. Kalendernya yang merah itu tanggal 9. Ya. Kan dulu sering ada orang yang komentar, enggak mungkin pemerintah itu nyelisih kalender itu, enggak mungkin. Ya. Ternyata mungkin, ya kan? Jadi su'udzon kepada penguasa itu kali ini bisa terbantah, merahnya enggak tanggal, enggak pas. Ya. Baik. Dan Saudi Arabia, ru'yatul hilal, dan kelihatan hilalnya. Ya. Hilal kelihatan sehingga ini tadi itu tanggal 1. Tanggal 1 Dzulhijjah. Sehingga nanti ada perbedaan satu hari. Ya. Hari Arafah di sana itu Jumat. Ya. Yang orang menyebut Hajjul Akbar. Ya. Di sini itu hari Sabtu, ya, terjadi perbedaan satu hari. Nah, dan Muhammadiyah itu hari rayanya hari Sabtu, ya, jadi Muhammadiyah hari Sabtu. Nah, masalahnya sekarang kita puasa Arafah tanggal berapa? Ya. Orang wukuf di Arafah di sana, yang di sana itu hari Jumat. Ya. Hari Jumat di sini masih tanggal 8, belum tanggal 9. Jadi puasa Arafah itu acuannya apa? Acuannya haji, jamaah haji wukuf di Arafah, atau acuannya di tempat tinggal masing-masingnya? Puasa apa? Zaman puasa apa? Arafah. Wukufnya sepingi misalnya. Orang-orang haji sudah kemarin wukufnya, Arafah kemarin, ini terus puasa apa? Di sana yaumun nahar, ya, hari raya sekarang, haram puasa itu tanggal 10. Nah, apa puasa sekarang? Sabtu itu tanggal 10, hari raya itu. Dan kejadian ini bukan yang pertama kali. Sampai Ibnu Rajab al-Hanbal itu nulis kitab khusus Ikhtilaf Ru'yatul Hilal Dzulhijjah. Ikhtilaf ketika ngelihat ru'yah Hilal Dzulhijjah. Itu beliau nulis kitab khusus masalah itu. Dan ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Idza khalafa yaumu Arafah. Jika terjadi perbedaan hari Arafah. Natijatu ikhtilafil matali, karena perbedaan matla. Matla hilal. Fahal nasumu taba'un ru'yatul balad. Apakah kami berpuasa mengikuti ru'yahnya negara kami, allati nahnu fiha, yang kami tinggal di situ, am nasumu taba'un ru'yatul haramain, atau kita puasa ngikuti ru'yatul haramain, ru'yahnya sana Arab, karena yang namanya wukuf ya tempatnya hanya di sana. Baik. Beliau jawab, hada yubna ala ikhtilaf ahli ilm. Ini dibangun di atas perbedaan pendapat para ulama. Hal hilal wahid fi dunya. Hilal itu apakah satu, dunia itu satu? Am wa yakhtalifu fi ikhtilafil matali, atau berbeda-beda? Apakah kalau satu lihat hilal sak dunia ini puasa kabeh, atau dilihat sendiri-sendiri tiap daerahnya? Ini beda pendapat sejak dulu. Waswab, kata beliau, annahu yahtalifu bi ikhtilafil matali. Hilal itu berbeda-beda satu tempat dengan tempat yang lainnya, tidak sama. Baik, ini yang beliau rojihkan. Masalah kita kan dari hilal qad ru'ya bi Makkah. Misalnya, hilal sudah kelihatan di Makkah kayak sekarang ini. Sudah kelihatan Dzulhijjah. Wa kana hadzal yaum wal yaumut tasi'. Dan sekarang ini yaumut tasi', hari yang ke-9 Arafah. Baruja fi baladin nahar qabla Makkah. Ada di tempat lain lihat duluan, ya. Jadi lihat duluan Dzulhijjahnya duluan. Biyaumin. Wa kana yaum Arafah indam al-yaumul ashir. Maka hari Arafahnya taib itu menurut hitungannya itu yang hari yang ke-10. Fa inna la yajulahum ayashumu hadzal yaum li'anna yaumul id. Karena tidak boleh hari itu untuk puasa karena hari id. Maka dalika law qadar anna ta'akhkhara ru'yahan Makkah. Ini kasusnya yang sekarang ini, demikian pula kalau ditakdirkan ru'yahnya itu ketinggalan dari Makkah. Wa kana al-yaumul tasi' fi Makkah, tanggal 9 di Makkah, nam wa thamin indahum, itu tanggal 8 di tempat kita. Di sana pas Arafah tanggal 9, di tempat kita tanggal 8. Fa innahum yasumuna yaumata sa'indum al-muwafiq liyaumil asr fi Makkah, ya. Tetap dia puasa di tanggal 9 tempat dia yang bertepatan dengan tanggal 10 di Makkah. Bertepatan dengan tanggal 10 di Makkah. Hadza wal qaulur rajih. Inilah pendapat yang rajih. Jadi ngelihat ke ru'ya masing-masingnya. Nah, gak ngerujuk kepada wukuf yang ada di Arafah. Ya, dia tetap tanggal 9 itu di tempat dia kapan? Ya, di tempat kita Sabtu ya Sabtu, meskipun di sana Sabtu itu sudah hari raya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Sehingga mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh penguasa masing-masing tempatnya. Ya. Baik, meskipun berbeda dengan negara lain, karena memang secara matla' yaumian hari-hari itu juga sudah berbeda. Kalau matla' itu harus satu dan ngerujuk kepada Arab misalnya, di tempat kita buka puasa, di sana belum buka puasa. Di sana belum maghrib. Masa kemudian tidak boleh karena belum maghrib. Nah, kalau kita misalnya wukuf, ada orang wukuf di Arafah, ya. Kita puasa, kan kita puasanya habis fajar. Itu kan mereka belum wukuf itu. Kan belum masuk. Nah, kita sudah puasa, mereka belum wukuf. Jadi yang dilihat itu adalah tempat kita, tanggal berapanya, ya. Tidak kemudian ngelihat di sana. Nah, kalau kemudian ada yang berpendapat namanya puasa Arafah itu ya patok aja ya di Arafah, karena Arafah itu cuma satu. Ya. Maka kita tidak bisa membayangkan bagaimana nenek moyang kita dahulu yang belum ada HP, belum ada internet, kemudian taunya di sana itu apa kelihatan hilalnya itu kemudian dari mana kita mulai puasanya, gitu ya. Karena ru'yanya harus jadi satu di sana. Namanya puasa Arafah itu ketika mereka wukuf di Arafah, terus taunya negara yang jauh dari Saudi, belum dulu belum ada internet macam-macam. Kalau sekarang tinggal klik selesai pengumuman dari sana keluar kelihatan hilalnya. Kalau zaman dulu kemudian menentukan puasa Arafahnya bagaimana terusan? Ya. Sangat sangat jauh. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Tentunya ini ikhtilaf yang sangat-sangat panjang, ya. Juga ada para ulama yang tetap menyatakan namanya Arafah yang ikuti wukufnya di Arafah. Tapi ada juga yang berpendapat masing-masing. Tadi kita sebutkan Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, bila berpendapat, tapi setiap tempat itu punya matlak sendiri-sendiri. Pendapat yang lainnya, pendapatnya Syaikh bin Baz rahimahullah. Bila berbuat satu matlak semuanya. Nah, ini pendapat beliau rahimahullah, ya. kalau memang di sana puasa, puasa. Ini pendapat beliau rahimahullah. Tapi semua para ulama dengan beda pendapat apakah setiap tempat punya mata sendiri atau jadi satu, itu mengerucut mengikuti penguasa. Ya. Dengan perbedaan pendapat masing-masing tetap intinya mengikuti penguasa. Nah, tidak boleh kemudian taib idhar apa terang-terangan menyelisih penguasa. Nah, ada yang berpendapat boleh puasa. Ya. Ketika kita ngelihat hilal sendirian, pemerintah menyatakan tidak ngelihat hilal. Ya. Kita ngelihat langsung, persaksian itu ditolak. Sebagai pendapat kita boleh puasa. Nah, boleh puasa. Ya. Karena puasa itu tidak nampak. Tapi kalau hari raya tidak boleh. Hari raya harus mengikuti penguasa. Kenapa? Hari raya itu menampak, kelihatan. Ya. Kalau puasa kan tidak. Ini orang puasa atau enggak kelihatan. Ya. Enggak ada apa? Betul-betul kelihatan menyelisih penguasa tidak ada. Nah, maka kalau puasa duluan, ya diperbolehkan sebagai pendapat. Tapi akhirnya harus mengikuti penguasa. Ya. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Jadi berpuasa per hari raya, nah, mengikuti penguasa masing-masingnya. Dan alhamdulillah penguasa kita sudah menetapkan dengan jalan yang syar'i ru'yatul hilal, sehingga enggak ada alasannya ya, kecuali kalau pakai hisab, misalnya ini pakai hilal ru'yatul hilal, tidak ada alasan kita untuk menyelisih penguasa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.